سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut. Qum fa'adzir. Bangunlah serta berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Dan segala kejahatan maka tinggalkanlah. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. Dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu maka hendaklah engkau bersabar. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Kerana apabila telah ditiup sangkakala, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Maka saat yang demikian ialah saat berlakunya hari yang sukar. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Kepada orang-orang kafir lagi tidak mudah. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Biarkanlah aku sahaja dengan orang yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. وَبَنِينَ شُهُودًا. Serta anak pinak yang ramai yang sentiasa berada di sisinya. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Dan aku mudahkan baginya dengan semudah-mudahnya. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. Kemudian ia ingin sangat supaya aku tambahi lagi. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. Tidak sekali-kali akan ditambahi, kerana sesungguhnya ia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. Aku akan menyeksakannya dengan azab yang memuncak beratnya. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Maka binasalah dia hendaknya. Bagaimanalah ia berani mereka-reka yang demikian. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Sekali lagi, binasalah dia hendaknya. Bagaimanalah ia berani mereka-reka tuduhan-tuduhan itu. ثُمَّ نَظَرَ. Kemudian ia merenung dan memikirkan. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. Setelah itu ia bermasam muka dan merengut. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. Ia terus menerus membakar kulit manusia. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Dan kami tidak menyebutkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu. Ialah supaya orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasara boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Dan supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu. Dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit syak ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan itu sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Dan memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Dan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Kalla wal qamar. Sekali-kali tidak demi bulan. Wal layli idh adbar. Dan malam apabila telah berlalu. Was subhi idha asfar. Dan waktu subuh apabila ia terang benderang. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya neraka Saqar itu adalah salah satu malapetaka yang amat besar. Nadhiran lil bashar. Yang menjadi amaran bagi umat manusia. Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Yaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju dalam mengerjakan kebaikan atau yang mahu mundur daripada mengerjakannya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri terikat dengan apa yang dikerjakannya. Illa ashabal yamin. Kecuali gulungan kanan. Di jannati yatasaalun. Di dalam syurga mereka bertanya-tanya. Anil mujrimin. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar. Setelah melihat orang-orang yang berdosa itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang berdosa itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Wa lam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin. Hingga datang kepada kami kematian. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Seolah-olah mereka itu sekawan himar yang lari terkejut. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Lari dari singa. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً. Bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. sekali-kali tidak, bahkan mereka tidak takut akan hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Oleh itu, sesiapa yang mau beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya, dan dialah jua yang berhak memberi keampunan.